Ros FM Jakarta. Siswa tua. Pada mulanya Asakiki adalah seorang pandai besi. Pada suatu hari, ia membuat sebuah tempat tinta mungil dari besi yang diberinya tutup. Begitu indah. Lalu ia menghadiahkan tempat tinta mungil tersebut kepada raja yang pada saat itu berkuasa. Ketika hadiah itu diserahkan, sang raja mengagumi hasil karya Asakiki tersebut. Akan tetapi, ia tidak terlalu mengeluh-elukannya atau menunjukkan simpati yang begitu besar seperti yang dibayangkan Asakiki sebelumnya. Bersamaan dengan itu, masuklah seorang lelaki hendak bertemu dengan raja. Sementara Asakiki masih ada di situ, raja lalu bangkit dari singgasananya menyambut laki-laki itu dengan penuh hormat. Lalu ia dipersilahkan duduk dengan penuh hormat pula. Melihat itu, Asakiki bertanya, "Siapakah gerangan laki-laki itu?" Ternyata laki-laki itu adalah seorang ulama. Asakiki pada saat itu berpikir dalam hatinya, "Sekiranya aku tergolong seorang ulama, tentu lebih mudah aku memperoleh kemuliaan dan penghargaan seperti yang ia inginkan selama ini." Seketika itu juga dia pun keluar lalu berangkat mencari ilmu. Padahal sahabat, waktu itu usianya sudah 30 tahun. Pada suatu hari gurunya berkata kepadanya, "Barangkali engkau telah berada pada umur yang tak akan berguna lagi engkau belajar. Saya melihat agaknya otakmu tidak membantumu lagi untuk memperoleh ilmu." Namun demikian diajarkan juga kepadanya pelajaran, dan salah satu contohnya seperti ini. Seorang syekh berkata, "Kulit domba itu menjadi suci dengan cara dimasak." Kata-kata ini diulang-ulangnya kepada Asakiki. Namun besoknya ketika Asakiki datang dan diminta gurunya supaya mengulangi pelajaran yang telah dibacakan kemarin, ternyata Asakiki mengatakan, "Domba berkata, kulit syekh itu menjadi suci dengan cara dimasak." Sehingga para siswa yang lain pun terpingkal-pingkal dibuatnya. Pada saat itu Asakiki putus asa dan merasa kecil hati. Kemudian ia pun keluar, pergi ke hutan dan mendaki gunung-gunung yang di sana ia menemukan sebuah batu karang yang begitu keras. Tampaklah di sana ada lubang bekas tetesan air. Dari pengalaman ini ia berkesimpulan, "Hatiku tidaklah lebih keras dibanding batu karang ini, dan otakku tidaklah lebih beku daripadanya. Kenapa mesti tak bisa ditembus oleh ilmu dan pelajaran?" Pada saat itu juga Asakiki balik lagi ke sekolah dengan tekadnya yang bulat, sehingga Allah pun akhirnya membukakan baginya pintu-pintu pengetahuan dan memperoleh kemajuan melebihi semua orang pada zamannya. Padahal umurnya sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.